علينا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في دين أعزكم الله، InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab At-Tauhid. Pembahasan kita masih pada bab yang ke-11, bab minasyirki an-nadru li ghairillah. Bab di antara kesyirikan adalah bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nadar kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu kepada berhala-berhala, kepada matahari, bulan, bintang, kuburan, dan yang semisalnya, ini seperti halnya seseorang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana orang yang bersumpah dengan nama-nama makhluk, tidak boleh dia menunaikan sumpahnya, dan juga tidak ada kafarah baginya. Begitu juga orang yang bernadar kepada makhluk-makhluk, tidak boleh menunaikan nadarnya, dan juga tidak ada kafarah baginya. Dan kedua-duanya merupakan kesyirikan. Man halafa bighairillah faqad kafara aw asyrak. Bersumpah dengan nama selain Allah atau bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua-duanya adalah kesyirikan. Nah, wajib baginya untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bagi orang yang bersumpah dengan nama makhluk, diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah mengatakan, man halafa billati wal uzza falyaqul la ilaha illallah. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Lata dan Uzza, maka ucapkanlah la ilaha illallah. Kita lanjutkan. وقال في من نذر للقبور ونهوها دهنا لتنور به ويقول إنها تقبل النذر كما يقول بعض طالب. Dan berkata kepada orang yang bernadar untuk kuburan dan yang semisalnya, dia bernadar untuk menerangi kuburan dengan minyak, dan dia mengatakan bahwasannya kuburan ini menerima nadar, sebagaimana yang diucapkan oleh sebagian orang-orang yang sesat, hada nadru ma'siyatun bittifaqil muslimin la yajuzul wafa bihi. Nadar yang semacam ini, nadar kemaksiatan, menurut kesepakatan kaum muslimin, tidak boleh menunaikan nadar tersebut. Ya, seseorang bernadar, misalkan, untuk menyalakan minyak di kuburan. Nah, dan mengatakan bahwasanya kuburan ini menerima nadar. Ya. Maka yang semacam ini termasuk di antara nadar kemaksiatan. Tidak boleh menunaikannya. Nah, dikarenakan perbuatan tersebut, ini di antara sebab terjatuhnya kepada kesyirikan. Yeah. Dengan tadi menerangi kuburan dengan lentera-lentera, dengan minyak-minyak dalam rangka mengagungkan kuburan-kuburan tersebut. Yeah. Apalagi dengan keyakinan bahwasanya kuburan ini menerima nadar. Yeah. Ini jelas kesyirikan yang tidak boleh menunaikan nadar seperti itu. Wa kadzalika idza nadara malan lisadana awil mujawirina al-akifina bitilkal buq'ah. Begitu juga apabila bernadar suatu harta, ya, untuk penunggu kuncen atau juru kunci, atau orang-orang yang ziarah, ya, dan bersemedi di tempat tersebut. Nah, bernadar untuk memberikan harta kepada juru kunci atau orang yang bersemedi di tempat tersebut. Fa inna fihim sabahan min as-sadana allati kanat indal lati wal uzza wa manat. Sesungguhnya pada mereka ini ada penyerupaan seperti halnya juru kunci yang ada pada berhala Lata dan Uzza serta Manat. Ya, telah saya jelaskan sebelumnya bahwasanya Lata, Uzza, Manat ini ada kuncennya, ada juru kuncinya yang mengajak, ya, kepada kesyirikan untuk mempersembahkan harta, mempersembahkan kurban, ya, kepada berhala-berhala tersebut. Nah, sehingga kalau bernadar untuk memberikan harta kepada juru kunci tersebut, atau bernadar memberikan harta kepada orang yang semedi di tempat tersebut, ya, ini termasuk nadar kemaksiatan. Dan ini termasuk di antara kesyirikan. Nah, bahkan juru kunci inilah yang menyebabkan banyak orang terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Sampai ketika Nabi SAW, ya, mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan berhala Lata. Ketika telah menghancurkannya, pulang kepada Nabi SAW, ya, ditanya tentang apa yang dilakukannya. Rasulullah mengatakan, engkau belum melakukan, ya, dengan sempurna. Obyek dalam makna. Ya. Kemudian Khalid bin Walid balik lagi, ternyata di sana ada juru kuncinya tadi. Ya. Ada juru kuncinya. Nah, yang mengajak manusia untuk beribadah kepada Lata tersebut. Ya. Bahkan mengatakan, ya Lata, ya Lata. Kemudian dibunuhlah juru kunci tersebut. Kemudian pulang kepada Nabi SAW, baru saja mengatakan, engkau telah melakukan tugasmu dengan baik. Nah, sehingga kalau ada yang bernadar memberikan harta kepada kuncen, juru kunci, ya, juru kunci tempat-tempat yang diibadahi selain Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka nadar yang semacam ini termasuk nadar kemaksiatan. Atau bernadar untuk memberikan harta benda kepada orang yang bersemedi di tempat tersebut. Ya, semedi di kuburan, semedi di tempat yang dianggap keramat. Baik itu di bawah batu, di atas batu yang dikeramatkan. Atau di bawah pohon yang dikeramatkan. Ya, maka nadar semacam ini nadar kemaksiatan. Nah. Ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Dikatakan mereka, para juru kunci tadi, para kuncen, ya, Mereka memakan harta-harta manusia dengan cara yang batil. Dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wal mujawiruna hunaka fihim sabahun minal ladina qala fihim al-Khalil alaihi salam ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun. Dan orang-orang Semedi di tempat tersebut, ya, pada mereka itu ada penyerupaan dengan orang-orang yang dikatakan terhadap mereka oleh Al-Khalil, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun. Ya. Nabi Ibrahim mengatakan kepada orang-orang yang tekun beribadah pada berhala-berhala, bersemedi, berdiam diri, ya, di dekat berhala-berhala, ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun. Berhala-berhala macam apa ini yang kalian tekun beribadah padanya, yang kalian melaziminya, yang kalian bersemedi padanya. Ya. Jadi tidak boleh kita bernadar untuk memberikan harta, ya, kepada orang-orang yang bersemedi, ya, di tempat-tempat yang dianggap keramat tadi. Nah, atau bersemedi pada berhala-berhala. Ya. Nabi Ibrahim saja mengingkari perbuatan yang mereka lakukan. Ya. Kalau kita bernadar memberikan harta kepada mereka, maka ini termasuk di antara kemaksiatan. Seakan-akan kita mendukung apa yang mereka lakukan. Nah, walladzina taza bihim Musa wa qaumuhu, dan serupa dengan orang-orang yang dilewati oleh Nabi Musa dan kaumnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa jawazna bi bani Israil al-bahra fa ataw 'ala qaumin yaqufuna 'ala asnamin lahum. Dan kami seberangkan Bani Israel melewati lautan. Kemudian mereka mendatangi suatu kaum yang sedang iktikaf, melazimi berdiam diri, yang bersemedi terhadap berhala-berhala mereka. Dan diingkari oleh Nabi Musa AS apa yang mereka lakukan. Panadru liulaika sadana wal mujawirina fi hadihil buqa'i nadarun ma'siyah. Maka nadar kepada juru kunci atau kuncen, orang-orang yang bersemedi di tempat-tempat ini, merupakan nadar kemaksiatan. Wafi sabahun minan nadari lisadanati as-sulban wal mujawirina indaha. Dan padanya ada penyerupaan, nadar kepada para pelayan salib dan juga orang-orang yang melazimi bersemedi, di sisinya. Au lisadanatil abdad, atau kepada juru kunci abdad. Abdad ini budak-budak. Nah, jam'u bud. Ini abdad. Bud ini disebutkan huwal baitul ladhi fihi sonam wa tasawir. Bud adalah rumah yang di dalamnya ada patung dan gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Wa yuqalu al-bud huwa as-sonamu nafsuhu. Dikatakan juga al-bud ini patung itu sendiri. Patung Buddha. Kadang-kadang ada kuncennya, juru kunci yang menunggu patung tersebut. Kalau bernadar untuk menunggu patung Buddha tersebut, jelas ini kesyirikan. Maka bernadar Ya, untuk juru kunci penunggu kuburan yang dikeramatkan, misalkan. Ini pun seperti hal ini. Ya, termasuk nadar kemaksiatan yang di dalamnya mengandung kesyirikan. Nah, awlisadanatil abdad allati fil hindi, atau kepada kuncen juru kunci ya, berhala Buddha yang ada di India, wal mujawirina indaha, dan juga orang-orang yang bersemedi di sisinya, ya, bertapa di sisi patung tersebut. Tidak boleh kita bernadar untuk memberikan harta kepada orang-orang tersebut. Nah, waqala al-Adra'i fi sarhil minhaj, wa amma nadru lil mushahad allati ala qabri waliyin aw syekhin aw ala ismin man hallaha min awliya. Adapun nadar kepada altar-altar, monumen-monumen yang ada di kuburan seorang wali atau seorang syekh, atau bernadar kepada nama yang menempati tempat tersebut dari kalangan wali-wali, ya. Au taraddudi fi tilkal buq'ah min al-awliya was-salihin, atau mundar-mandir di tempat tersebut, ya, dari tempatnya yang dianggap sebagai wali-wali atau orang-orang soleh. Fa in qasada an-nadiru bidzalika wa huwa al-ghalib aw al-waqi' min kusudil 'amah ta'dimul buq'ah. Apabila orang yang bernadar bermaksud dengan perbuatan seperti itu, dan ini keumuman atau yang terjadi dari tujuan-tujuan umum orang melakukannya, yaitu mengagungkan suatu tempat wal mashhad, dan mengagungkan monumen atau altar-altar tersebut, awiz zawiyah, atau mengagungkan suatu sudut yang ada pada tempat tersebut, au ta'dimu man dufina biha, atau mengagungkan orang yang dikubur di tempat tersebut, au nusibat li, atau menisbahkan kepadanya, au buniyat ala ismihi, atau yang dibangun di atas namanya, fahadan nadar batilun ghairu munakid. Maka nadar semacam ini nadar yang batil, ya, dan tidak sah nadarnya. Ya, kalau nadar dipersembahkan kepada perkara-perkara tadi, ya, nadar kepada monumen-monumen tadi yang ada di atas kuburan, atau altar-altar yang ada di atas kuburan, ya, atau nadar kepada nama, ya, yang menempati kuburan tersebut dari kalangan para wali. Nah, atau nadar untuk mondar-mandir di tempat tersebut. Yeah. Kalau tujuannya untuk mengagungkan tempat tersebut, atau mengagungkan salah satu sudut yang ada di tempat tersebut, atau mengagungkan orang yang dikubur di tempat tersebut, yeah, ini nadar kebatilan. Tidak sah nadarnya. Nah, فَإِنَّ مُعْتَقَدَهُمْ أَنَّ لِهَذِي الْأَمَاكِنْ خُسُوسِيَّةً, dikarenakan keyakinan mereka bahwasanya tempat-tempat ini memiliki kekhususan-kekhususan. Yeah. Menganggap tempat tersebut memiliki keistimewaan-keistimewaan. وَيَرَوْنَ أَنَّهَا مِمَّا يُدْفَعُ بِهِ الْبَلَاءِ, dan mereka memandang bahwasanya tempat tersebut di antara tempat-tempat yang dengannya bisa menolak bala. Wa yastajribu bihi ni'mah au na'mah, dan dengan tempat tersebut bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Berbahaya dengan keyakinan semacam ini, dan ini masih menyebar di tengah-tengah masyarakat. yeah, menganggap suatu tempat, yeah, di antara tempat-tempat yang bisa menolak bala, sehingga bernadar kepada tempat tersebut, bergantung kepada tempat tersebut, dan menganggap tempat tersebut bisa mendatangkan manfaat. Wa istasfa bin nadarillaha minal adwa. Bahkan dengan nadar kepada tempat tersebut, ya, berharap bisa disembuhkan dari penyakit-penyakit. Nah, hatta innahum yanzuruna li ba'dil ahjar. Sampai mereka pun bernadar kepada sebagian batu-batu. Lama qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka, innahu istanada ilaiha abdun saleh. Ketika dikatakan kepada mereka bahwasanya batu ini, ya, dulunya ada orang yang soleh bersandar kepada batu ini. Ya, sampai demikian keadaan masyarakat. Ya, awam, kebodohan tentang agama. Ya. Sampai ada yang mengatakan batu ini dulunya pernah ada hamba yang soleh bersandar kepada batu ini. Ya, langsung mereka bernadar kepada batu tersebut. Ya. Cuma kita jelaskan, patung atau berhala Uzza, ya, atau berhala Lata. Ya. Lata itu dulunya ada seorang yang soleh, ya, orang yang baik. Nah, dia biasa membagikan atau menumbuk gandum, kemudian dibagikan kepada jamaah haji. Ya. Dan dia melakukannya di suatu batu. Di suatu batu dia menumbuk. Nah, gandum tadi, dan diberikan kepada jamaah haji. Nah, setelah meninggal dunia, orang-orang mengagungkan batu tersebut. Ya, dengan anggapan dulunya ini dipakai oleh hamba yang soleh, diduduki oleh hamba yang soleh. Nah, sehingga akhirnya mereka pun bernadar kepada batu tersebut. Ya. Kawan tadi Khalid bin Walid yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menghancurkan berhala Uzza, kalau Khalid bin Walid. Nah, وَيَنْدُرُونَ لِبَعْدِ الْكُبُورِ أَسْتَرَجَ وَالْجُمُعَ وَالْزَيْتَ. Dan mereka pun bernadar kepada sebagian kuburan. Yeah. Kepada sebagian kubur. Nah, bernadar untuk menyalakan lentera, lilin, minyak. وَيَقُولُونَ, dan mereka mengatakan, الْكُبُرُ الْفُلَانِ awil makan al-fulani yakbalun nadar. Mereka mengatakan, kuburan si fulan ini atau tempat si fulan ini menerima nadar. Ya. Padahal nadar merupakan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipersembahkan kepada seorang pun atau tempat apapun. Ya'nuna bidzalika annahu yasulu bihi al-ghurdul ma'mul. Maksud mereka dengan ucapan ini bahwasanya tempat atau kuburan tersebut, ya, bisa menghasilkan atau mendapatkan tujuan yang diharapkan. Ya, tempat tersebut bisa menunaikan tujuan-tujuan yang diharapkan. Min sifai marid. Ya, apakah berupa menyembuhkan orang yang sakit, au qudumi ghaib wa salamati ma, atau datangnya, ya, orang yang tidak ada, kehadiran orang yang dianggap gaib, wa salamati ma, dan juga selamatnya harta, wa ghadza dzalika min anwa'i nadaril mujaza. Nah, atau lain sebagainya dari bermacam-macam nadar-nadar al-mujazah. Wa ayyatazima qurbatan fi muqabil hudusi ni'mah aw indifa'i baliyah. Jadi nadar al-mujazah itu, ya, mujazah artinya balasan. Maksudnya, ya, dia melazimi al-qurbah, ya, suatu bentuk untuk mendekatkan diri, ya, supaya mendapatkan kenikmatan atau terhindar dari musibah. Nah, seperti contohnya seseorang mengatakan, apabila Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan sakitku atau Allah Subhanahu wa taala menganugerahi aku seorang anak, maka aku bernadar, ya, untuk membebaskan seorang budak misalkan, atau aku bernadar untuk puasa hari ini atau hari itu, atau aku bernadar untuk sholat, ya, sholat malam misalkan, sholat duha dan semisal. Ini sebetulnya nadar al-mujazah. Nah, ya, dia melakukan suatu bentuk mendekatkan diri, nah, sebagai balasan mendapatkan kenikmatan atau terhindar dari musibah, ya, dengan lafaz nadar, nadar al-mujazah. Nah, kalau dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi jelaskan sebelumnya, nah, hukum asalnya makruh, ya, tapi menunaikannya wajib. Ketika seorang mengatakan, apabila Allah menyembuhkan sakitku, aku bernadar, misalkan, untuk berpuasa di hari ini atau hari itu. Nah, hukum mengawali nadar makruh, tapi hukum memenuhinya adalah kewajiban. Kalau seandainya yang dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, nah, maka ini jatuh kepada kesyirikan dan termasuk nadar kemaksiatan. Kalau nadar itu dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau nama lainnya nadar al-mu'allaq. Nadar ada nadar mutlak, ada nadar yang mu'allaq. Kalau yang mu'allaq, seperti kita sebutkan tadi, dikaitkan dengan suatu keadaan atau peristiwa. Kalau Allah menyembuhkanku, misalkan, aku bernadar untuk puasa hari ini, puasa hari itu. Ini mu'allaq. Ya, ada nadar mutlak. Seorang mengatakan, aku bernadar, ya, untuk puasa hari Senin, minggu ini. Misalkan. Ya, tanpa menyebutkan sebab-sebabnya. Tanpa menyebutkan keterkaitan dengan suatu peristiwa. Nah, nadar mutlak. Ya. Ada mutlak, ada nadar mu'allak. Nah, atau muqayyad. Wallahu a'lam bishawab. Nakhtafi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.